الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang hamba ketika dia menginginkan keberhasilan dunia dan akhirat, maka tidak akan mungkin dia meraihnya kecuali dengan satu cara, at-ta'ah, ketaatan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka dialah orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Nikmat duniawiyah dan juga nikmat ukhrawiyah. Apa syaratnya? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Contohnya siapa itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin. Syuhada dan salihin. Mereka-mereka ini wahai kaum muslimin, golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul. Kita ini masuk pada yang mana? Nabiyyin? Tidak, kita tidak bisa jadi nabi, Pak. Kenapa? Apa ada yang bisa jadi nabi? Hah? Suara yang paling banyak nanti jadi nabi? Nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nabi sepeninggal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Berarti kita tidak mungkin menjadi nabiin. Tetapi kita mungkin yang berikutnya. As-siddiqin. Orang-orang yang jujur. Yang sangat jujur. Kebenaran lisannya dengan hatinya. Sama. Antara hati, lisan, dan amalan. Ketika tiga hal ini sama. Itulah yang namanya siddiqin. Apa itu artinya siddiqin? Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang jujur. Seperti yang dikenal adalah Siddiq al-Akbar. As-Siddiq yang paling besar adalah Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian kita bisa yang ketiga syuhada. Atau minimalnya kita salihin. Kalau tidak termasuk ini, maka wal'iyadu billah, kita memohon perlindungan kepada Allah, masuk pada orang-orang yang halikin, yang binasa. Bagaimana cara meraih siddiqin, meraih syuhada, meraih salihin? Kalau tidak menjadi siddiqin, ya syuhada. Kalau tidak jadi syuhada, ya paling minimal salihin. Bagaimana cara meraihnya? Cara meraihnya adalah disebutkan di awal ayat, mumayyutillaha war rasul. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul. Maka syarat untuk bisa meraih predikat minimalnya sebagai salihin adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan ini adalah tafsir surat Al-Fatihah. yang kita sering membacanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Kalau urusan duniawi itu tidak sedikit takaran. Karena orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul juga diberi nikmat duniawiyah. Itu tidak sebagai takaran. Allah cinta kepadanya. Apa buktinya? Dikasih harta yang melimpah. Tidak, wa'alaikum muslimin. Nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini, nikmat ilmu dan amal saleh yang terbingkai pada kalimat taat. At-ta'atu. Taat. Maka mari kita, wa'alaikum muslimin, didik diri kita masing-masing untuk taat. Kadang berat. Karena memang taat itu satu kalimat yang Masya Allah, at-ta'atu, taat. Tetapi orang itu bisa taat manakala dia bisa mengalahkan nafsunya. Orang itu bisa taat kepada Allah manakala dia bisa mengobati kejahilannya. Talabul ilmi. Bagaimana mungkin taat tanpa ilmu? Seorang itu bisa taat manakala dia bisa mengalahkan syaitan yang membisiki di hati dia guna menjauhi ketaatan. Seorang itu bisa taat ketika berbagai macam hal yang harus dihadapi agar sampai titik, agar sampai pada kalimat at-ta'at. Maka kehadiran kita di masjid ini dalam ta'lim rutin adalah untuk itu, kaum muslimin. Untuk mewujudkan syarat guna meraih tingkatan salihin, syuhada, atau lebih dari itu, siddiqin, adalah dengan kita masing-masing mendidik diri kita untuk taat. At-ta'ah. Sekali lagi, taat tidak mungkin kecuali kita menundukkan hawa nafsu. Bergejolak di hati, keinginan sesuatu yang haram, tundukkan. Saya tidak mau melakukan ini. Demi apa? Ketaatan kepada Allah. Ada satu perintah yang harus dilakukan, maka dikerjakan hal itu. Tapi berat. Rintangannya banyak. Halangannya di mana-mana. Mungkin dicemooh. Mungkin ini dan itu. Tapi karena itu ketaatan, saya lakukan. Jadi untuk bisa sampai tingkatan taat, itu banyak yang harus dia siapkan. Di antaranya adalah dengan hadir di majelis salim, dengan rutin. Cahaya iman itu datang dengan tidak sekonyong-konyong langsung, tetapi sedikit demi sedikit. Yang kemudian akan terbawa kita kepada kalimat at-ta'atu, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam an-nar. Tidak ada cara untuk selamat kecuali dengan at-ta'at. Bisa dipahami hadirin? Ya, mari kita didik diri kita masing-masing untuk selalu taat dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan didik diri kita masing-masing untuk jangan memiliki kebiasaan menyelisihi. Didik diri kita masing-masing, jangan memiliki keinginan maksiat. Syahwat tetap ada, tapi dididik, disalurkan kepada yang halal. Didik. Karena kalau tidak dididik, diumbar begitu, pasti yang akan terjadi, hilang ketaatan dan berganti kepada hawa nafsu. Harus dikekang itu namanya hawa nafsu. harus dikekang. Tahu dikekang apa, Pak? Tahan. Bahasa Arabnya wanahan nafsa. Wanahan nafsa 'anil hawa. Menahan jiwanya dari keinginannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nazi'at. Wanahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan dia menahan jiwa dari keinginannya, memang harus ditahan, dikekang. Siapa-siapa ya kepengen, Pak. Tapi itu haram. Tahan. Jangan terdidik dengan, wah, gak apa-apa. Terdidik dengan, ah, gampang nanti sifar. Terdidik dengan, diremehkan. Oh, itu nang blong nanti, Pak. Ngerti blong, ya, dengan? Gak ada rem lagi nantinya. Karena pendidikanmu terhadap jiwamu, los begitu. Di saat engkau sedang los kemaksiatan terus, satu sisi di hati ada, gak apa-apa, nanti gampang istighfar. Taubat masih ada pintu, dosa lagi. Itu syaitan. Sehingga dia tidak kunjung berhenti dari kemaksiatannya, tetapi dia taman, ya teman, berangan-angan dapat ampunan. Berangan-angan dapat surga. Dalam keadaan maksiatnya tidak berhenti. Taatnya mana? Taat itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu namanya taat. Maka mudah-mudahan dengan kita ta'lim rutin di tempat ini akan menghasilkan satu kalimat at-ta'at. Pendidikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita telah masuk pada pembahasan tentang al-ghuslu. Al-ghuslu, yakni mandi. Masuk pada beberapa hal al-ahkam al-mutarattabah ala man wajaba 'alaihi al-ghuslu. Berikut ini ada beberapa hukum-hukum yang terkait dengan orang yang terkena kewajiban mandi. Misal seperti orang yang junub. Ada beberapa hukum yang harus diperhatikan. Tidak boleh baginya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dia mandi. Orang terkena nifas atau haid. Tidak boleh baginya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dia suci dan dia mandi. Baru boleh ini dan itu. Nah, yang menjadi pembahasan kita kalau haid dan nifas itu kaitannya khusus dengan wanita. Ini lebih umum. Karena kewajiban mandi itu bukan hanya dikarenakan habis haid atau nifas. Yang paling dekat adalah karena junub. Iltiqa al-khitanain. Bertemunya dua kemaluan. Ini bersenggama. Ketika seorang melakukan hubungan badan. Sampai dia mandi. Ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Di antaranya kita masuk. Al-awwal yang pertama. La yajuzu lahu al-mukthu fil masjid illa 'abir sabilin. Tidak boleh baginya untuk duduk berlama-lama di dalam masjid kecuali hanya sekedar melintas saja. Ada seorang junub umumnya datang ke masjid duduk lama. Ini tidak diperkenankan. Sampai dia mandi. Minimalnya berwudu. Kita bacakan keterangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junuban." dan juga tidak diperkenankan bagi orang yang terkena junub illa abir sabilin, kecuali hanya sekedar melintas saja. Hatta taghtasilu, sampai mereka mandi. Mungkin bisa terjadi seseorang melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari, kemudian ingat ada rapat mamanya. Rapat jam 9. Rapat pengurus. Dia belum mandi. Berangkat ke masjid. Duduk berlama-lama. Dalam keadaan dia junub. Itu gak boleh. Kalau mau lama, mandi terlebih dahulu. Mandi kan gak lama, Pak. Ya, mandi. Baru kemudian boleh duduk lama di dalam masjid. Faida tawaddu'a jaza lahul mukthu. Kalau dia berwudu, belum mandi, berwudu, kata beliau, baru boleh untuk duduk lama di dalam masjid. Lithubuti dhalika an jama'at minas sahabah. Karena hal itu dilakukan oleh beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in fi ahdin nabi, di zaman nabi alaihi salatu wasalam. Karena alwudu yukhaffif, alasannya adalah dikarenakan wudu itu meringankan hadas. Junub hadas besar, ketika dia berwudu menjadi ringan. Nah, ini sebagai hujjah ketika seorang dalam keadaan junub kemudian ingin duduk di masjid dalam waktu yang agak lama dan belum sempat mandi, maka minimalnya adalah apa? Berwudu untuk meringankan hadas besarnya. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Lebih afdolnya apa? Mandi. Lebih afdolnya tentunya adalah mandi. Dan itu sesuatu yang tidak lama, tidak makan waktu. Yang berikutnya, la yajuzu lahu mas al-mushaf. Tidak boleh baginya untuk menyentuh mushaf. Walaupun di sana ada khilaf di antara para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Disebutkan dalam Al-Qur'an ayat dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-79, la yamassuhu, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali yang disucikan, illa al-mutahharun. Ayat ini ketika diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lain, al-mutahharun yang dimaksudkan di sini adalah al-malaika, para malaikat. Karena ayat ini berkaitan dengan kepastian sucinya Al-Quran, al-munazzal min indillah, yang turun dari si Allah Azza wa Jal, tidaklah sampai kepada Nabi Muhammad SAW tercampuri oleh syaitan, iblis, dan yang lainnya. La yatihil batil min bayni yadihi wa min khalfi. Al-Quran itu tidak terkena kebatilan sama sekali. Kenapa? Karena la yamasuhu, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Yang disucikan di sini tafsirnya adalah al-malaika. Sehingga jangan pernah kita berpikir Al-Quran mungkin ada tambahan dari manusia, atau Al-Quran ada tambahan dari bangsa jin, sehingga Al-Quran ada kesalahan, ada kesesatan, ada kebatilan. La yatihil batil min bayni yadayhi. Tidak ada kebatilan satupun yang masuk ke dalam Al-Quran. Karena Al-Quran dijamin oleh Allah, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Dalam hal ini, Malaikat Jibril Allah memberikan Al-Quran kepada Malaikat Jibril, malaikat yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disucikan. Sehingga Al-Quran itu murni kalamullah. Tidak tercampuri oleh ucapan-ucapan yang lain. Ini makna la yamassuhu illal mutahharun. Walaupun di sana beberapa ulama menggunakan ayat ini sebagai hujjah bahwa orang yang junub dia berarti dalam keadaan hadas besar sampai dia mandi baru dikatakan suci. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang tahirun, yang suci. Ayat ini di hadis ini dijadikan sebagai hujjah ketika seorang junub dia tidak suci. Posisinya hadas. Maka dia ketika hendak menyentuh mushaf, mandi terlebih dahulu. Bersihkan dirimu dari hadas besar itu. Bisa difahami hadirin? Ya. Hadas dengan najis. Beda tidak apa? Beda. Hadas itu berkaitan dengan perbuatan. Tidak ada wujud barangnya itu. Hubungan suami istri itu bukan perkara yang aib. Tapi kenapa kok setelah melakukan kemudian dikatakan hadas besar? Saya sedikit menerangkan tentang hal ini. Ini semua aturan syariat. Tidak perlu kita menanyakan kenapa orang yang melakukan hubungan suami istri padahal itu adalah kebaikan, kok setelahnya dihukumi hadas besar? Itu tidak perlu kita tanyakan. Wong itu aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan protes kepada Allah? Ya tidak. Kita taat saja apa yang menjadi syariatnya. Orang yang melakukan hubungan suami istri wa kaum muslimin itu ibadah. Rasul mengatakan fi buti ahadikum sadaqatun. Pada kemaluan kalian terdapat padanya sedekah. Kalimat ini mengagetkan. Hah? Mengagetkan ini. Sampai-sampai seorang sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu akana lahu ajrun? Dipertegas oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah kalau ada seorang di antara kami mendatangi istrinya dan melakukan hubungan badan dengannya, apakah mendapatkan pahala? Terus mengatakan, nam. Mendapatkan apa? Pahala. Hadirin yang kami muliakan, amaliyah berhubungan badan itu menyebabkan hukumnya dalam agama kita disebut hadas besar. Yang tidak cukup dengan berwudu. Beda dengan hadas asghar. Hadas asghar itu contohnya kencing. Bukan zat kencingnya. Albolnya mengeluarkan air kencing. Keluar dari salah satu dari dua jalan depan ataupun belakang. Itu namanya hadas asghar. Kalau najisnya lain. Yang saya maukan adalah ada seorang mungkin terkena najis pakaian umpamanya, gendong anak. Kencing, waduh najis. Boleh enggak dia memegang mushaf Al-Qur'an? Ini yang jadi pembahasan. Pakaiannya kena najis. Tapi dia tahir, dalam keadaan bukan junub, jawabannya boleh. Selama mushaf itu terjaga dari najisnya. Bisa difahami hadirin? Ya. Sehingga kalau najis itu akan ada pembahasannya. Najis itu sesuatu yang memang ada bentuknya, ada zatnya. Yang itu cara menghilangkannya adalah dengan yang penting hilang. Walaupun tanpa niat. Seorang mamanya punya pakaian dijemur begitu. Kena hujan. Terus kering. Dicium, oh sudah tidak ada lagi bau pesing. Ini sudah suci. Dengan hilangnya bau, rasa, dan warna, maka pakaian tersebut sudah bersih. Walaupun tanpa apa? Niatan. Itu bedanya. Tetapi kalau junub, hadas besar atau hadas asghar, ketika hendak menghilangkannya, ada niatan. Mandi untuk junub. Mandi karena nifas, karena haid. Mandi karena ini ada niatan. Ini nanti berkaitan dengan perbuatan fi'lul ma'mur dan fi'lul mahdzur. Perintah untuk kita melakukan dan perintah untuk kita meninggalkan. Ada pembahasan tersendiri. Yang berikutnya ya kaum muslimin adalah la yajuzu lahu qira'atul Qur'an. Bagi orang yang sedang terkena junub, maka tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau tadi berkaitan dengan memegang mushaf, kalau ini berkaitan dengan membaca, baik itu membaca dari hafalannya. Ini pendapat yang kuat. Orang yang terkena junub tidak boleh membaca Al-Quran sampai pun dari hafalannya. Asy Ibnu Utsaimin pernah ditanya, beda dengan wanita yang haid. Wanita yang haid bagaimana? Bolehkah membaca Al-Quran? Syekh kemudian menjelaskan panjang lebar. Kalau menyentuh, hendaknya jangan menyentuh. Kalau dia hendak menyentuh, maka harus memakai ada kaos tangan atau kain untuk dan yang lainnya. Dan yang lebih bagus, jangan menyentuh. Walaupun tentang hal ini ada beda pendapat, tetapi itu yang dirojihkan. Kalau menghafal dari hafalannya, karena dikhawatirkan hafalannya akan pudar. Dia seorang yang banyak hafalannya, haidnya seminggu. Satu minggu kalau tidak murojaah, banyak lupa. Kalau kayak kita ini, bagaimana Pak? Tidak pernah lupa karena belum pernah ingat. Sedikit lupa karena memang yang dihafal juga sedikit Pak. Nah, boleh kata Syekh kalau dia menghafal atau membaca dari hafalannya. Adapun orang yang junub, tidak. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yang junub tidak boleh membaca Al-Quran sampai pun dari hafalannya. Sampai kapan? Sampai dia mandi. Lah, engkau beadu seh. Ya, jangan baca Quran. Sampai mandi. Kadangkala orang kalau sudah memiliki kebiasaan membaca Al-Quran dari hafalannya itu, lisan ini tiba-tiba keluar begitu. Baca surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau biasa membaca Al-Fatihah, atau ayat kursi, biasa membaca surat pendek. Duduk langsung lisannya baca Al-Ghasyiyah atau Al-Balad. Ingat-ingat lagi junub, enggak boleh. Ya. Harus diingat-ingat. Kadang-kadang tersisa. Aduh, urung atus ke. Ya, atus ngana. Angel temen. Daripada Mau tuh bertasbih, bertakbir, bagaimana hukumnya itu? Orang yang terkena junub. Nah, para ulama menyebutkan kalau zikir boleh. Ketika orang dalam keadaan apa? Junub. Yang dibahas di sini, yang tidak diperkenankan adalah apa? Membaca Al-Quran. فَلَا يَقْرَعُ الْجُنُبَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّ يَغْتَسِلَ. Tidak boleh bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran sampai dia mandi. Li hadithi Ali, ini sesuai dengan hadith Ali radhiyallahu an, qala kana alaihi salatu wassalam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamnahu min qiraatul Qur'an syai'un illa al-janabatu. Tidak ada yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kecuali karena janabah. Jadi beliau orang yang terus membaca Al-Qur'an dalam kehidupannya. Tidaklah beliau berhenti dari membaca Al-Qur'an kecuali karena faktor apa? Junub. Ketika beliau junub, hal itulah yang menghalangi beliau dari membaca Al-Qur'an. Kalau kita berhenti membaca Al-Qur'an karena apa, Pak? Ya karena malas. Karena kerjaan. Dan yang lainnya. Orang kalau hafid, dia menjaga hafalannya, itu kehidupannya tidak lepas dari Al-Quran, Pak. Bagaimana mungkin dia lepas? 30 juz satu mushaf itu banyak, bukan, Pak Niku, Pak? Banyak itu. Dia harus murojaah terus. Di pondok kami, dulu pernah ada metode menghafal satu minggu katam, 6 hari katam, 6 hari katam. Berarti 1 hari, 5 juz. Dan itu mutkin, kuat. Sehingga 1 bulan dia bisa sekian. Nah itu, kalau takkan di lengar dolanan bayinya, orang rampung, Pak. Itu kehidupannya tinggal gini aja. Masya Allah. Nah, tidak baca Al-Quran ketika kapan? Junub. Ketika junub, mandek, Pak, berhenti. Yang berikutnya, وَلْأَنَّ فِي مَنْعِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ حَسَنْ لَهُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْإِقْتِسَالِ. Juga, dilarangnya seorang ketika junub untuk membaca Quran, yang dimaukan dengannya adalah perintah untuk bersegera mandi. Perintah untuk bersegera mandi. Junub, segera mandi. Agar nanti kamu bisa membaca Al-Quran. Kau bisa tasbih, tahmid, takbir dengan leluasa. Karena kau telah suci. Bukan pihak yang terkena hadas besar lagi. Memegang mushaf, mau memindahkan mushaf. Membaca apa, mau membaca tafsirnya, mau membaca kitab. Di situ ada Al-Quran. Mandi. Ketika seorang junub kemudian dia ngajar, di dalam kitab yang diajar ada ayat itu. Dibaca tidak, Pak? Enggak boleh. Orang yang cerdas, ini ustadznya kok ayatnya enggak dibaca ya? Terjemah tok. Oh, lagi junub kayak ustadz. Bisa seperti itu karena apa? Karena memang tidak boleh. Nah, dari sini diperintahkan untuk bersegera mubadarah. Walaupun bukan sifat wajib bersegera untuk apa? Mandi. Ada pertanyaan kemarin. Ketika seorang junub kemudian tertidur sampai masuk waktu salat subuh dalam keadaan dia belum mandi. Apakah itu berdosa? Tidak berdosa. Tetapi kalau dia tidak mandi sampai dia terlambat dan tidak ikut jamaah salat subuh, ini dosa. Bukan karena faktor mengakhirkan atau berlambat-lambat mandi, tetapi sampai tingkatan apa? Dia tidak berjamaah. Alasannya, urung adus. Loh, kawit mau keberi sih? Bisa dipahami hadirin? Ya kadangkala ada orang yang digunakan hal yang seperti itu sebagai alasan. Itu salah. Salat berjamaah wajib. Maka segeralah engkau melakukan al-ghuslu, mandi induk janabah. Nah. Yang berikutnya, yang diharamkan adalah as-salatu. Orang yang terkena junub atau terkena hadas besar lebih umumnya, itu dilarang melakukan ibadah sholat. Sholat apapun, yang wajib maupun yang sunnah. Kalau dia menentang hukum ini dan bersengaja tahu dirinya junub, terkena hadas besar, sengaja-sengaja sholat, ini namanya istihza, menghina agama. Sebagaimana orang yang sengaja-sengaja sholat menghadap ke arah timur di negeri kita. Tahu kiblatnya barat, tapi dia sengaja sholat ke arah timur. Apa hukumnya dalam Islam? Bisa sampai tingkatan kafir. Saya tidak langsung vonis kafir, tapi bisa sampai tingkatan kekafiran, karena itu bentuk istihza, mengolok-olok. Dulu ada viral di YouTube, saya pernah ditanya dan disampaikan. Orang sholat sengaja-sengaja menghadap ke arah berlawanan dengan kaum muslimin yang lain. Maka ini penghinaan kepada agama kita. Orang yang junub, tahu dirinya junub, sengaja-sengaja sholat, ini bisa sampai tingkatan kafir. Na'udzubillah min. Bukan karena junubnya, tapi karena istihza'nya. Mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, at-tawaf bil bait. Orang yang terkena junub itu tidak boleh tawaf. Kan ibadah tawaf adalah ibadah seperti salat. Bukan hanya junub, orang yang terkena haid tidak boleh tawaf. Rasul mengatakan kepada Aisyah ketika haji, lakukan semua yang dilakukan oleh haji, hujjaj illa tawaf bil bait, kecuali tawaf. Orang yang terkena haid, wukuf di Arafah, boleh? Boleh. Lakukan seperti apa yang dilakukan, if'alu ma yaf'alul hujjaj. Lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Tapi lagi haid, tidak apa-apa. Wukuf Arafah, ikut. Kemudian Muzdalifah, kemudian Mina, lontar jumrah. Kecuali tawaf. Sampai engkau selesai haidnya, kemudian mandi, kemudian baru engkau boleh untuk apa? Tawaf. Bisa dipahami hadirin? Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau orang sudah janabah, ketika dia mandi, seorang sudah janabah, saya ulangi, orang sudah mandi janabah, ketika mandinya itu ada wudunya, maka tidak perlu untuk berwudu, karena dia sudah wudu di awal, kemudian dia mandi. Tetapi kalau mandinya tanpa wudu, maka dia harus berwudu ketika hendak sholat. Bisa difahami? Karena kalau mandi saja itu tidak sah solatnya, karena Rasul mengatakan la solata liman la wudu'a lahu. Tidak ada solat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Ada yang bertanya kemarin, wudu di awal mandi, wudu, kemudian mandi, kemudian kencing. Ini yang batal yang mana? Wudunya atau mandinya juga batal? Wudunya batal. Mandinya yonda batal, Pak. Mandi batal bagaimana? Berarti kalau mau sholat, ya wudu lagi. Karena dia sudah apa? Kencing. Bisa difahami insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bab berikutnya. Bab tentang tayamum. Di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.